kecuali seluruh hal tersebut dalam kitab sebelum terjadinya. Sungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Maka segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah maha terdahulu. Iya. Sebagaimana yang dikatakan di sini oleh pengarang. Kata beliau, sabaqa ilmuhu fi bariyatihi bi muhkamil qada. Telah terdahulu ilmu Allah pada makhluknya dengan ketentuan yang telah pasti. Minas sa'adati wasyaqa, dari keberuntungan maupun kerugian. Ya, maksudnya segala sesuatu telah dicatat. Yang beruntung siapa, yang merugi siapa. Naam. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di sorga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Nah, maka di sini pengarang menjelaskan ya, dasar-dasar pijakan di dalam membahas tentang masalah akidah, nama-nama dan sifat, tentang masalah takdir. Ya, kemudian setelah itu pengarang berkata, wastawa ala arsyihi fawqa as-sama', dan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit. Kita akan terangkan makna istiwa di atas arsy dalam satu pembahasan khusus. Namun pengarang di sini membawakan hal ini di khutbah ya, sebagai menjadi peringatan. Dan masalah ini termasuk masalah yang paling besar ya, yang dikritik dan ahlul bidah membesar-besarkannya di zaman pengarang. Karena itu beliau menyebutkannya di pendahuluan. Ya. Wa sallallahu ala al-hadi ila al-mahajjatil bayda wa syariatil gharra. Dan selawat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada al-hadi yang memberi petunjuk, yaitu Nabi Muhammad, ila al-mahajjatil bayda yang memberi petunjuk kepada kejelasan yang putih, wa syariatil gharra dan syariat yang sangat terang. Ya. Sallallahu ala al-hadi. Salawat Allah kepada makhluknya. Ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Penafsiran yang paling bagus adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu'l-Aliyah. Beliau berkata bahwa salawat Allah kepada hamba adalah pujian Allah terhadap hamba tersebut di Al-Mala'il A'la. Pujian Allah terhadap hamba tersebut di depan para malaikatnya. Jadi kalau dikatakan mudah-mudahan Allah memberi salawat kepadanya, yaitu Allah memujinya di depan para malaikatnya. Nah, sini Nabi pengarang memintakan selawat, mendoakan selawat untuk al-hadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi petunjuk. Sini Nabi disifatkan dengan sifat al-hadi. Al-hadi artinya memberi petunjuk, memberi hidayah. Hidayah ada dua macam. Ada hidayah at-taufik wal ilham, dan ada hidayah ad-dalalah wal irsyad. Dan yang diinginkan di sini adalah hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah petunjuk. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hidayah bermakna memberi petunjuk, mengarahkan ke jalan yang lurus. Ini hidayah yang diberi kepada Nabi. Adapun hidayah bermakna seorang tersebut menerima keislaman, mendapat hidayah sadar masuk Islam, ya, ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak diberikan kepada Rasulullah. Karena itu Rasulullah tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Bahkan turun ayat menegur beliau, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Nah, di sini hidayah bermakna hidayah at-taufik wal ilham. Hidayah taufik dan ilham. Yang seperti ini hanya milik Allah. Ya. Kalau seorang masuk Islam itu dengan hidayah Allah. Artinya kita bermohon kepada Allah supaya dia mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah, mendapat taufik, mendapat ilham sehingga dia masuk ke dalam al-Islam. Ya, adapun kita manusia sebagaimana yang lainnya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hidayah yang diberikan kepadanya hanyalah hidayah bermakna hidayah ad-dalal wal irsyad. Hidayah memberi petunjuk, menunjukkan, mengarahkan ke jalan yang lurus. Nah, inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau Nabi Muhammad benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Sungguh engkau Nabi Muhammad benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Iya. Jadi kalimat memberi petunjuk apa artinya, ikhwan? adalah menunjuki jalan yang lurus. Ya, karena itu jangan bingung ketika membaca ayat. Nah, di sini ada dua ayat lahirnya kontradiksi. Ayat yang pertama, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Hidayah apa yang dinafikan dari Nabi? Hidayah taufik wal ilham. Sebab hidayah yang seperti ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun di ayat yang lain, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, dan sungguh engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ditetapkan Nabi memberi petunjuk. Petunjuk apa ini? Petunjuk bermakna dalalah wal irsyad. Iya. Memberikan arahan, menunjuki jalan. Iya, begitu. Ada seorang misalnya, contoh ringkasnya begini. Ya. Seorang dai mendakwai seorang nasrani atau non muslim, atau dia dakwai ahlul bidah atau semisalnya. Ya. Maka dai ini menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jalan lurus begini, terangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Diterangkan. Ya. Nah, ini namanya dia memberi hidayah ad-dalalah wa al-irsyad. Siapa yang menetapkan bahwa dia menerima hal tersebut, nasihat ini bermanfaat untuknya, yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kadang ada yang menerima, kadang ada yang menolak. Nah, inilah yang diinginkan dengan hidayah at-taufiq wal ilham. Kata beliau, wa sallallahu ala al-hadi ila al-mahajjatil bayda, dan selawat Allah kepada Nabi yang memberi petunjuk kepada al-mahajjal bayda, hujjah yang putih, wa syari'atil gharra, syariat yang sangat terang. Ini ciri syariat kita, ciri syariat Islam, dan cukuplah ini sebagai kemuliaan dan kehormatan bagi umat Islam. Syariat mereka adalah syariat yang sangat jelas dan sangat gamblang. Segala sesuatu diterangkan dalam syariat kita. Tidak ada satu perkara pun yang luput atau dialfakan penyebutannya dalam Alkitab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Alkitab. Segala sesuatu ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'." Dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, ini beberapa dalil dari Al-Quran menunjukkan tentang jelasnya tuntunan agama kita, sempurnanya. Tidak ada lagi kekurangan di dalamnya. Karena itulah Nabi SAW juga menjelaskan di dalam hadis Abu Darda dan Irbad Ibn Sariyah, diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ibn Abi Asim dan lain-lainnya. Beliau menyatakan, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda lailaha ka nahariha la yaziqu 'anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih. Saking putihnya, terangnya, jelasnya, dikatakan oleh Nabi malamnya sama dengan siangnya. Ini ciri syariat Islam. Nampak dan jelas, malamnya sama dengan siangnya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari syariat ini kecuali dia akan binasa. Kecuali dia akan binasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayadilla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib atas nabi ini untuk menunjukkan kepada umatnya segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya, dan memperingatkan umatnya meninggalkan segala kejelekan yang dia ketahui membahayakan umatnya. Ini ciri syariat kita. Karena itu pengarang di sini sebagai pendahuluan, beliau mensifatkan tentang syariatul Islam. Ya. Mensifatkan tentang syariatul Islam cirinya supaya seorang yang membaca buku ini berkaitan dengan masalah akidah paham bahwa dasar-dasar akidah ini semuanya dibangun di atas sesuatu yang jelas dan terang. Tidak dibangun di atas sesuatu yang sifatnya fata morgana, atas sesuatu yang sifatnya hayalan, atas sesuatu yang dibangun di atas akliat, akal saja, dalam artian karena akalnya menetapkan, yang lainnya bisa menyelisihi. Tetapi akidah dibangun di atas perkara yang jelas, terang dan gamblang. Ini ciri akidah ahli sunnah wal jamaah, al-wuduh, ciri umumnya sangat jelas sekali akidahnya, tidak ada kontradiksi dan tidak ada perselisihan. Karena itu kalau kita baca buku-buku akidah ahli sunnah ya, dari zaman para sahabat sampai hari ini, tidak akan diketemukan ada perselisihan di kalangan mereka dalam pokok-pokok akidah, dalam dasar-dasar akidah. Iya. Kalau ada perselisihan itu hanya dalam masalah cabang saja, hanya dalam masalah cabang. Ya, misalnya tentang apakah Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya atau dengan mata hatinya, masalah cabang. Ya. Atau nanti akan diterangkan di sifat an-nuzul, ketika Allah nuzul, apakah arsnya kosong atau tidak, ini masalah cabang. Nah, tidak ada masalah-masalah lainnya yang sifatnya cabang. Ada memang khilaf di kalangan para ulama karena dalil juga ya seperti itu menunjukkannya. Namun dalam masalah-masalah dasar, masalah-masalah pokok, keimanan kepada Allah, kepada para rasulnya, kepada para malaikat, kepada para kitab-kitabnya, kemudian kepada hari akhirat, kepada takdir, tentang para sahabat, tentang sikap terhadap para penguasa, tentang karamat al-awliya, tentang melihat Allah pada hari kiamat dan seterusnya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama ahli sunnah. Kata Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, kalau kalian ingin menunjukkan benarnya jalan ahli sunnah, maka lihatlah sirah mereka, lacak dari setiap imam, dari imam ahli sunnah. Kamu tidak akan ketemukan dalam akidah mereka ada perselisihan. Iya. Dan ini kata beliau, mana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Andai kata datangnya dari sisi selain Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan pendapat yang banyak. Iya. Tapi akidah ahli sunnah tidak seperti itu. Mereka sepakat dalam al-i'tiqad. Karena itu kewajiban kita adalah mengikuti ya, akidah Rasulullah SAW, ya, akidah yang sangat jelas, syariat yang sangat terang. Nah, kata pengarang, wa sallallahu ala al-hadi ila al-mahajjatil bayda wa syariatil garra, dan salawat Allah kepada al-hadi, Nabi yang memberi petunjuk, ila al-mahajjatil bayda, kepada mahajjah yang sangat putih, wa syariatil garra, dan syariat yang sangat terang, Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya. Ya, siapa yang memberi petunjuk? Dialah Nabi Muhammad sayyidil mursalin. Beliau adalah pimpinan para rasul wal anbiya, dan pimpinan para nabi. Itu pimpinan para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad, Muhammad nama beliau. Dan Nabi SAW punya beberapa nama yang lain. Ya, beliau disebut Muhammad, beliau disebut Ahmad, beliau disebut Al-Mahi. Al-Mahi artinya menghapus, sebab kekufuran terhapus dengannya. Ya. Beliau dikatakan Al-Hashir juga, nama keempat, Al-Hashir. Al-Hashir, karena seluruh manusia dikumpulkan di belakang beliau pada hari kiamat. Al-Aqib, Al-Aqib artinya Nabi yang paling terakhir, tidak lagi Nabi setelahnya. Nah, ini lima nama. Dalam hadis lain disebutkan tiga nama yang lain. Dikatakan Al-Muqaffi. Ya. Al-Muqaffi. Al-Muqaffi, manusia dikumpulkan di bawah kaki beliau. Ya, dalam penafsiran sebagian para masyayikh, dan disebut juga dengan nama Nabi Rahmat dan Nabi Nabi Taubah. Ini delapan nama dari penamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, dalam Al-Qur'an juga dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, sangatlah berat kalian menyimpang, dan ia sangat bersemangat kalian itu mendapatkan petunjuk, dan sungguhnya beliau terhadap kalian adalah pengasih rahim, raufur rahim. Dinamakan beliau rauf dan rahim. Ini antara pensifatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka salawat mudah-mudahan senantiasa ditujukan kepada Nabi Muhammad, pimpinan para nabi dan para rasul, yang memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang terang, syariat yang jelas, wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin al-atqiya, dan juga demikian pula kepada alihi. Alihi yang diinginkan di sini adalah keluarga dan pengikut beliau. Keluarga dan pengikut beliau. Bukan alihi bermakna keluarga saya. Keluarga sekaligus pengikutnya yang berada di atas syariat beliau, wa sahbihi, dan para sahabatnya. at-tahirina, yang suci, al-aqiya, yang bertakwa, salatan daimatan ila yaumil liqa, dengan selawat yang terus menerus mudah-mudahan dilimpahkan kepada beliau sampai hari berjumpa dengannya. Ya. Ini pendahuluan dari pengarang. Setelah itu beliau masuk menjelaskan beberapa perkara dan sifatnya yang beliau jelaskan juga ini masih pendahuluan. Ya. Yang kita baca tadi khutbah dari pengarang. Sekarang pendahuluan beliau. Ya, beliau berkata, "I'lam waffaqana Allahu wa iyyaka lima yurdihi min al-qawli wan niyyati wal amal." Ketahuilah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan juga memberi taufik kepada engkau terhadap apa-apa yang membuatnya ridha, berupa ucapan, wan niyyah, niat, wal amal, dan amalan. Wa aadana wa iyyaka min az-zayg wa az-zalal. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dan melindungi engkau dari az-zaygi, penyimpangan, waz-zalal, dan ketergelinciran. Ya. Sini pengarang awal kali mulai beliau menekankan, beliau memberikan doa dahulu, mendoakan orang yang membaca kitab ini. Ya. Dan menunjukkan bahwa beliau mengarang buku ini memang niatnya adalah untuk kebaikan bagi umat, maslahat bagi umat. Nah, karena itu seorang muslim hendaknya mempunyai sikap yang seperti ini, senang mendapatkan nasihat untuk dirinya, senang menasihati orang lain, dan senang mendoakan saudaranya. Nah, dan kita berdoa dengan doa yang disebut oleh pengarang di sini, waffaqana Allahu wa iyyak lima yurdihi min al-qawli wan niyyati wal amal wa aadana wa iyyaka min az-zayg wa az-zalal. Kata beliau, anna salih as-salaf wa khair al-khalaq wa sa'adat al-a'immah wa ulama al-ummah ittafaqat aqwaluhum wa tatabaqat ara'uhum. Kata beliau, ketahuilah, sungguhnya para ulama as-salaf yang salih, para ulama as-salaf yang salih, wa khiyarul khalaf, dan para ulama al-khalaf yang terpilih, wa sa'adat al-a'immah, dan para pimpinan dari a'immah, imam-imam umat Islam, wa ulama al-ummah, dan para ulama umat ini, ittafaqat aqwaluhum, sepakat ucapan-ucapan mereka, wa tatabaqat ara'uhum, dan sepakat ya, pendapat-pendapat mereka, alal imani billahi azza wa jalla, untuk beriman kepada Allah azza wa jalla. Di sini beliau mulai dengan menukil kesepakatan. Nukilan kesepakatan beliau nukil dari para ulama as-salaf, as-salafus salih. Iya. As-salafus salih. As-salafus salih, penggunaan ini as-salaf punya dua penggunaan. Penggunaan bermakna umum dan khusus. Iya. Sebab sebagian para ulama menggunakannya bermakna khusus, yaitu as-salaf yang diinginkan adalah para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi. Para sahabat, kemudian murid-muridnya sahabat yang disebut dengan nama tabi'in, kemudian ketiga murid-muridnya sahabat yang disebut dengan nama tabi'ut tabi'in, tiga generasi. Dan sebagian para ulama menggunakan kalimat as-salaf untuk penggunaan yang lain, yaitu as-salaf tiga generasi ditambah dengan generasi setelahnya dari kalangan para a'immah yang mengikuti mereka dengan baik. Dan semua penggunaan ini benar, walaupun penggunaan secara khusus itu yang lebih banyak di dalam ucapan para a'immah seperti Abdul Ghani Al-Maqdasi di sini. Dan memang para sahabat yang mendapatkan pujian yang sangat banyak dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, dan cukuplah hadits mutawatir sebagai peringatan untuk kita di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Nah, beliau menukil ittifaq dari para a'immah as-salaf, para ulama umat ini. Kata beliau, ittafaqat aqwaluhum, ucapan mereka sepakat. Wa tatabaqat ara'uhum, dan pendapat-pendapat mereka bermufakat. Ya, tidak ada perbedaan. Alal imani, terhadap apa mereka bersepakat? Nah, di sini beliau merinci. bahwa apa yang beliau sebutkan di sini bukan masalah yang merupakan masalah sifatnya beliau rekayasa sendiri atau hanya pikiran beliau belaka. Tidak. Tetapi masalah yang beliau akan sebutkan di sini adalah masalah-masalah akidah yang digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh seluruh ulama umat. Kenapa beliau hanya menyebut ulamanya saja? Sebab kalau ulamanya sudah sepakat, umatnya harus ikut. Iya. Sebab ulamanya, mereka adalah manusia yang paling mengerti akan agama. Nah, dikatakan di sini, sungguhnya para ulama salafus salih dan khiyar al-khalaf, yang khiyar, yang terpilih dari ulama belakangan, wasadat al-a'immah dan para a'immah yang menjadi panutan, wa ulama al-ummah dan ulama umat, ittafaqat aqwaluhum, ucapan mereka sepakat, wa tatabaqat ara'uhum, dan pendapat-pendapat mereka bermufakat, alal iman billahi azza wa jalla, untuk beriman kepada Allah azza wa jalla. Yaitu kesepakatan yang pertama tentang wajibnya beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah terkandung di dalamnya keimanan pada tiga perkara. Yang pertama, keimanan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan nama tauhid ar-rububiyah, yaitu ifradillahi ta'ala fi af'alihi, mengisahkan Allah, menyendirikan Allah dalam perbuatannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sendiri dalam segala sesuatu yang Allah perbuat. Dialah Allah yang maha sendiri dalam mencipta, maha sendiri dalam memberi rezeki, maha sendiri dalam menghidupkan, mematikan, dan maha kuat dan seterusnya. Ini dari sifat-sifat yang merupakan rububiyah, keimanan kepada Allah dalam rububiyahnya. Kemudian yang kedua, keimanan kepada Allah dalam uluhiyahnya, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah, menyendirikan Allah di dalam peribadatan. Kita yakini bahwa yang diibadahi, yang disembah hanyalah Allah semata. Tidak boleh memberikan atau memalingkan suatu ibadah apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari keimanan adalah al-imanu bil asma'i wa sifat, beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Global keimanan kepada nama-nama dan sifat adalah kita yakini nama-nama dan sifat yang Allah namakan dengannya, Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan dan sifatkan Allah dengannya di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini global tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, keyakinan terhadap atau keimanan terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan pengarang di sini lebih mendetailkan. Kata beliau, "Wa annahu ahadun fardun samad." Dan sungguhnya Allah adalah ahad. Sungguhnya Allah itu maha sendiri, fardun, maha satu, samadun, kepadanya lah tergantung segala sesuatu. Iya. Nah, ini semuanya persifatan di sini. Ya, beliau tetapkan tentang keimanan kepada Allah azza wa jalla, wa annahu ahadun fardun samad. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala fardun samad. Ahadun fardun samad, yang sendiri. Ya, fardun, kemudian yang maha satu, samadun. Dikatakan samad, yaitulah kepadanya bergantung segala sesuatu. Pertama di sini penyebutan tentang ahad. Ya, maha Allah itu maha satu. Ini tentunya diketahui bersama dalam Al-Quran. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ahad. Nah, kul huwallahu ahad. Tentang penerbangan sifat ahad. Kemudian as-samad itu juga dalam Al-Quran. Kul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Nah, ada pun fardun. Fardun ada dalam sebagian riwayat. Dalam sebagian riwayat diterangkan tentang fardun. Namun riwayatnya hanya diriwayatkan oleh Ar-Ruyani di dalam musnad beliau. Yang konteksnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menyebutkan tentang diantara nama-nama beliau yang beliau didoai dengannya, ya, beliau sebutkan di situ doa, bagaimana berdoa ketika berdoa kepada Allah, ya, berkata ya Allah, Allahumma inni asyhadu, sampai akhir, dan disebutkan di situ wa annaka al-fardu, asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadu al-fardu samad. Begitu. Dan saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Nah, al-ahadu yang maha sendiri, al-fardu samad. Yahan maha al-fard lagi as-samad. Jadi penetapan al-fard ada dalam sebagian riwayat. Tapi riwayat ini butuh pembahasan sebab hadis yang sama dari hadis Buraidah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan cuma disebutkan al-ahadu as-samad. Nah, dan kaidahnya dalam nama-nama dan sifat. Allah Subhanahu wa taala tidak disifatkan. Allah Subhanahu wa taala tidak dinamakan dengan suatu nama pun kecuali dengan apa-apa yang Allah menamakan dirinya dengannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Allah dengannya. Ya, jadi kembalinya kepada nas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau ada nas dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita namakan. Maka kita namakan dengannya. Ya, dan di sini yang disebut oleh pengarang sekali lagi, ya, diperiksa dari sisi ketetapan apakah hal tersebut ya syah penisbatannya ya atau ada nasnya, dan sebagaimana yang telah kita uraikan ada sebagian riwayat tapi butuh diperiksa. Dan dikata riwayatnya lemah, ya, kalimat al-fard di sini fardun samad, fardun ini sifatnya khabar, bisa masuk dalam babul akhbar. Kaidah para ulama, babul akhbari awsa min babis sifat wa babus sifat awsa min babil asma. Pembahasan tentang al-akhbar, pemberitaan mengkhabarkan tentang Allah, ini pembahasannya lebih luas daripada sifat. Ya. Dan pembahasan seputar sifat lebih luas dari pembahasan tentang masalah nama. Diperhatikan ini ya, ini kaidah termasuk kaidah kuliah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Kalau Allah disebut misalnya dengan nama As-Sami', As-Sami' artinya yang Maha mendengar. As-Sami' ini dikatakan nama Allah. Kalau ada nama, berarti dalamnya pasti ada sifat. Ya. Maka dalam As-Sami' ada penyebutan sifat As-Sama', terkandung di dalamnya sifat pendengaran. Kalau Allah dinamakan yang Maha mendengar, berarti artinya Allah mempunyai sifat pendengaran. Ya kan? Dipahami? Kalau Allah disebutkan mempunyai sifat pendengaran, dinamakan dengan nama As-Sami', ini semuanya adalah pemberitaan. Inilah akhbar. Mimbabil akhbar namanya. Ya. Tapi kalau dia sifat, belum tentu nama. Belum tentu nama. Allah disifatkan dengan sifat kalam. Yaitu Allah berbicara. Akan datang kita tetapkan, ditetapkan oleh pengarang. Dan kita akan bahas tentang ini. Terangkan Al-Quran adalah firman Allah. Jadi Allah disifatkan dengan sifat berfirman. Berfirman, berbicara. Nah, Allah disifatkan dengan sifat berfirman, berbicara. Tapi apakah dinamakan bahwa nama Allah Al-Mutakallim? Ya, tidak disifatkan. Karena itu setiap nama pasti ada sifat, dan setiap sifat belum tentu itu nama. Ada nama untuk Allah di situ. Dipahami? Ya. Karena itu kita katakan tadi pembahasan tentang sifat lebih luas dari pembahasan mengenai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, kalau masalah akhbar pemberitaan ini lebih luas lagi, lebih luas dari nama dan sifat. Sebab namanya memberitakan, mengkhabarkan. Dan Allah disifatkan dengan sifat yang mulia. Ya. Mimbabil akhbar. Nah. Dan Allah berfirman, walillahil matalul a'la. Dan hanya milik Allah perumpamaan yang maha tinggi. Sepanjang perumpamaan tersebut disifatkan tinggi, dan tidak ada bentuk kekurangan terhadap Allah, maka pengakhbaran tersebut dibolehkan. Seperti di sini misalnya, al-fardun. Anggaplah tidak ada nasnya. Maka kita katakan fardun, itu hanya mimbabil akhbar. Ya. Dari sisi khabar saja, pemberitaan. Dan ini banyak tertera di dalam ucapan-ucapan para a'immah. Maka diperhatikan kaidah ini sekali lagi, babul akhbari, pembahasan tentang akhbar, pemberitaan tentang Allah, itu lebih luas daripada babus sifat, pembahasan tentang sifat. Wa babus sifat awsa mimbabil asma. Dan pembahasan tentang sifat lebih luas daripada pembahasan seputar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau katakan, jadi para ulama sepakat untuk beriman kepada Allah. Dan sungguhnya Allah adalah ahadun, maha satu. Fardun, maha sendiri. Samadun, kepadanya lah segala sesuatu bergantung. Samadun, kepadanya lah segala sesuatu bergantung. Hayyun qayyumun, hayyun, dialah Allah yang hidup dengan kehidupan yang sempurna dan abadi. Kehidupan yang tidak pernah didahului dengan ketidakadaan. Kehidupan yang tidak akan diselingi dengan kelemahan, atau diselingi dengan tidur maupun ngantuk. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Ini mana? Hayyun. Ya. Qayyum. Ini juga dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum artinya al-qa'imu bi nafsihi wa yaqumu bi ghairi. Yaitu qa'im bi nafsihi, dia tegak dengan dirinya. Ya. juga menegakkan yang lainnya. Nah, jika dikatakan Al-Qayyum, dialah Allah yang maha tegak. Dialah Allah yang maha tegak. Nah, Al-Hayyu Al-Qayyum, ini dua nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ditafsirkan oleh sebagian para ulama ketika membahas ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum, disebutkan bahwa ayat ini dikatakan adalah ismul a'zam, adalah nama yang paling besar, menunjukkan agungnya dua nama ini dan kandungan yang terkandung dalamnya, menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut oleh pengarang sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Dialah Allah disifatkan dengan mendengar. Nama diantara nama Allah yang maha mendengar. Nah, yang maha mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar segala sesuatu. Iya. Dan tidak ada yang luput di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian basir, maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu dan tidak luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tetapkan di sini empat nama dari nama Allah: Hayyun Qayyum, Sami'un Basir. Ya. Dan empat sifat ini kalau diperhatikan, kita perhatikan empat sifat ini, ini adalah pensifatan yang kaitannya dengan sifat-sifat, penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak diingkari oleh ahlul bidah. Ya. Sebagian ahlul bidah mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan, sebagian dari mereka meniadakan nama dan sifat. Ya. Allah itu tidak disifatkan, tidak dinamakan dengan mendengar, dan tidak disifatkan dengan sifat mendengar. Ada juga yang aneh yang lainnya. Ya, dia katakan Allah itu maha, Allah itu namanya yang maha mendengar, tapi tanpa pendengaran. Ya. Mereka menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya mereka menafikan sifat? Alasannya katanya, kalau kita tetapkan sifat untuk Allah, artinya kita samakan Allah dengan makhluk. Ini alasannya. Yes. Alasannya seperti itu. Jadi katanya kalau kita tetapkan bahwa Allah itu disifatkan dengan sifat mempunyai tangan misalnya, artinya kita katakan Allah juga sama dengan makhluk, punya tangan. Karena itu kita enggak boleh tetapkan bahwa Allah itu punya sifat tangan. Ada yang seperti itu. Dan ada yang cara lain, oh sudah tangan di sini kita palingkan maknanya. Tangan artinya kemampuan. Tangan artinya kemampuan. Dan ini semua kesalahan. Dasarnya di atas alasan yang tidak benar. Alasan mereka mengatakan kalau kita tetapkan sifat berarti menyerupakan makhluk, ini alasan yang tidak benar. Dan di sini pengarang seakan-akan memberikan isyarat tentang tidak benarnya alasan tersebut. Beliau beri contoh empat sifat, empat nama: Hayyun Qayyuman Sami'un Basir. Hayyun yang maha hidup, Qayyum yang maha tegak, Sami'un yang maha mendengar, Basirun yang maha mendengar. Empat nama ini yang terkandung di dalamnya sifat al-haya, sifat kehidupan. Allah disifatkan dengan sifat kehidupan. Allah disifatkan dengan sifat tegak. Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat mendengar. Allah disifatkan dengan sifat melihat. Iya. Sekarang kita lihat dan kita akan kaji. Ya. Jadi ketika mereka menyebutkan bahwa ketika ditetapkan sifat berarti menyerupai makhluk, ahli sunnah membantah bahwa menetapkan sifat untuk Allah itu belum tentu menyamakannya dengan makhluk. Belum tentu menyamakannya dengan makhluk. Apa dalilnya? Sekarang kita lihat pada makhluk sendiri. Ya. Empat sifat yang disebut oleh pengarang ini kebanyakannya dimiliki oleh makhluk. Ya. Sifat kehidupan. Manusia hidup. Ya. Ayam hidup. Kambing hidup. Ya kan? Sapi juga disifatkan dengan sifat hidup. Nah, ayam mendengar, ayam juga melihat. Ya, kambing ada penglihatannya, ada pendengarannya. Ya atau tidak? Manusia juga punya penglihatan dan punya pendengaran, punya kehidupan. Sekarang kita tanya manusia ini, kalau kita tetapkan sifat pendengaran bagi manusia, apakah artinya kita samakan dengan kambing? Kan tidak, ya kan? Kalau dikatakan kambing punya mata, ya, kambing punya telinga. Manusia punya mata, punya telinga. Manusia punya pendengaran, punya penglihatan. Kambing punya pendengaran, punya penglihatan. Apakah sama dengan pendengaran dan penglihatannya manusia? Jawabannya tentunya tidak sama, ya kan? Maka kita katakan, kalau sesama makhluk saja yang sama-sama disifatkan dengan sifat mendengar, sifat melihat, tetapi tidak sama, sesama makhluk disifatkan dengan sifat yang sama, tetapi hakikatnya tidak sama, maka antara makhluk dan antara yang menciptakan makhluk lebih-lebih tidak sama lagi kalau ditetapkan dengan sifat itu. Demikian. Maka kalau kita tetapkan sifat untuk Allah, bukan artinya merupakan dengan makhluk, tapi kita tetapkan sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Inilah makna ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Nah, dan kita akan merinci lebih banyak tentang ayat ini. Baik, kemudian kata pengarang di sini kalau menjelaskan tentang beberapa dasar kesepakatan di kalangan para ulama, sepakat tentang wajibnya beriman kepada Allah, bahwa Allah itu maha satu, maha sendiri, maha as-samad, segala sesuatu tergantung kepadanya, maha hidup, maha tegak, maha mendengar, maha melihat. Kata beliau, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya, wala wazira, dan tidak ada pembantu. Wazir arti asalnya adalah pendamping. Wazir adalah pendamping raja atau pembantu raja. Ya, kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, menteri. Nah, itu arti wazir. Jadi la syarika lahu wala wazira. Tidak mempunyai syarikat dan tidak punya wazir. Wala syabiha, tidak ada yang serupa lahu dengannya. Wala nadira, tidak ada yang setanding dengannya. Wala idla, tidak ada yang sebanding dengannya. Wala misla, dan tidak ada yang semisal dengannya. Nah, ini semuanya perkara yang disepakati oleh para ulama. Kemudian setelah itu beliau menukil kesepakatan yang lain. Kata beliau, wa annahu azza wa jalla mausufun bisifatihi al-qadimah allati nataqa biha kitabuhu al-aziz alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Dan sungguhnya Allah azza wa jalla disifatkan dengan sifat-sifatnya yang maha dahulu, yang diucapkan di dalam kitabnya yang agung. Yang kitab ini la ya'tihi al-batilu, tidak didatangi oleh kebatilan apapun. Min bayni yadayhi, tidak dari depannya. Wala min khalfi, tidak dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, bahkan kitab Allah diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, wa sahabiha an-naqlu anin nabiyhi wa khiratihi min khalqihi Muhammadin sayyidil bashar Muhammadin sayyidil bashar alladhi ballagha risalata rabbih wa nasaha li ummatihi wa jahada billahi haqqa jihadihi wa aqama al-millata wa wadaha al-mahajjata wa akmala ad-dina wa qama'a al-kafirin wa lam yada' lil-mulhidin majalan wala liqa'ilin maqala. Dan telah sahih penukilan. Jadi kata beliau, Allah disifatkan dengan sifat yang terdahulu yang disebutkan dalam Alkitab, dan telah sahih penukilan dari Nabi tentang sifat itu. Telah sahih, telah benar penukilannya dari Nabi beliau, dari manusia pilihannya, yaitu Nabi Muhammad yang merupakan pimpinan manusia, yang beliau ini telah menyampaikan risalah Rabbnya dan telah menasihati umat, telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, telah menegakkan agama, menjelaskan mahajjah, menjelaskan hujjah, menyempurnakan agama, dan beliau dijadikan beliau dengannya, atau beliau telah mematahkan orang-orang kafir dan tidak meninggalkan untuk orang yang berbuat ilhad ada tempat, dan tidak meninggalkan untuk siapapun yang berkata ada ucapan yang layak. Nah, ini juga diantara perkara yang dinukil di sini oleh pengarang tentang kesepakatan. Jadi disepakati oleh para ulama bahwa Allah disifatkan dengan as-sifat al-qadimah yang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Kapan sifatnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ulama sepakat itu disifatkan untuk Allah. Iya. Di sini demikian global yang diinginkan disini oleh pengarang. Untuk mendetailkan, kita baca kalimat-kalimat beliau. Iya. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla mausufun bisifatihi al-qadimah, disifatkan dengan sifat-sifat yang terdahulu. Nah, al-qadimah makna yang terdahulu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat tersebut sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum adanya makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha terdahulu dan maha kekal, disifatkan dengan sifat-sifat tersebut. Nah, tidak didahului dengan apapun. Ini bisifatihi al-qadimah, dengan sifatnya yang terdahulu. Ini maknanya. Dan bukan artinya di sini disifatkan al-qadim, sifat al-qadim bagi Allah. Dinamakan Allah dengan nama Al-Qadim, sebab penamaan Al-Qadim bagi Allah ini adalah penamaan yang tiada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Namun pensifatan, kalau sifat dikatakan disebutkan kriterianya sebagai sifat yang dahulu, maka maknanya sifat ini adalah sifat yang merupakan sifat Allah, sebagaimana seluruh sifatnya Allah bersifat dengannya, ya, sudah dari dahulu sebelum Allah menciptakan makhluk. Nah, ini maksud dari ucapan pengarang. Ya, dan ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Amr bin As berkata, Nabi apabila masuk masjid, beliau berkata, "A'udzu billahi al-'adzim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim." Saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia, ya, dan dengan sultannya, kekuasaannya yang Maha Dahulu. Nah, di sini sultan disifatkan dengan Al-Qadim. Mungkin boleh sifat Allah disifatkan dengan Al-Qadim. Minasyaitanir rajim. Jadi berlindung dengan nama Allah yang Maha Agung, wajahnya yang Maha Mulia, kekuasaannya yang Maha Dahulu, berlindung dari syaitan yang terkutuk. Ini doa ketika masuk masjid. Nah, dan dari doa ini kita mengambil kesimpulan bahwa ya, bisa dikatakan bisifatihil qadim, qadimah, sebagaimana yang dikatakan di sini oleh pengarang. Allati nataqa biha kitabuhul aziz, yang diucapkan oleh kitabnya yang Maha Agung. Jadi sifatnya nataqa bihi kitabuhul aziz. Alkitab yantuqu bih. Kitab Allah mengucapkannya. Nah, disebutkan dan disifatkan kitab Allah dengan kalimat mengucapkan. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, wa hadha kitabuna yantiqu alaikum bilhaq. Dan ini adalah kitab Allah, berucap kepada kalian dengan kebenaran. Ya, berucap kepada kalian dengan kebenaran. Ya, maka dasar pengarang di sini menetapkan tentang sifat-sifat Allah, beliau memberi satu kaidah pokok bahwa sifat-sifat tidak boleh ditetapkan kecuali apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kalau sifatnya tersebut sifat yang tercela, tentunya harus ditiadakan dari Allah. Tapi kalau sifatnya sifat yang tidak tercela dan tidak ada juga penetapannya, maka kita tidak menetapkan, tidak pula menafikan. Nah, ini kaidah dasar dalam masalah ini. Jadi beliau ingin terangkan di sini sebagai nukilan dari para ulama, kesepakatan di kalangan para imam salaf bahwasanya Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang terdahulu berdasarkan apa yang tertera dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian di dalam pensifatan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau sebutkan di sini tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan bahwa beliau adalah Nabi dan pilihan Allah dari makhluknya. Nah, Nabi adalah pilihan Allah. Beliau adalah Sayyidul Bashar. Beliau adalah pimpinan manusia dan disifatkan ballagha risalata rabbi, telah menyampaikan risalah Rabbnya. Wa nasaha li ummati, menasihati umatnya. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, berjihad di jalan Allah dengan semua benar jihad. Ya, ini upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga harusnya menjadi ciri setiap muslim dan muslimah. Ya, dia mempunyai perhatian untuk menyampaikan risalah Rabbnya, menyampaikan agama. Ya, tapi jangan menyampaikan agama ala jamaat tabligh, asal nyampaikan saja. Ya, asbun, asal bunyi. Kata orang Jawa, asmuni, asal muni. Ya. Agama itu disampaikan dengan dalil, di atas argumen, di atas hujjah dan dalil. Ya. Bukan dibangun di atas semangat saja. Sebab konteks hadisnya dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalimatnya ballighu anni, sampaikan dariku. Jadi perintahnya suruh menyampaikan, bukan disuruh merekayasa. Ya. Ini agama. Sebab agama itu sudah sempurna, lengkap. Kewajiban kita umat Islam menyampaikan. Jadi bentuknya penyampaian, bukan menambah. Ya. Atau bukan merekayasa, penyampaian. Kemudian kalimatnya anni, sampaikan dariku. Dia yakin bahwa ini ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin hal tersebut. Kalau diambil dari hadis yang lemah, hadis yang palsu, yang tidak benar penyandarannya kepada Nabi, maka ini artinya berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyampaikan sebagaimana yang diperintah. Sebab kita diperintah menyampaikan dari Nabi dengan yakin dari Nabi. Nah, kalau seperti itu kriterianya sudah terpenuhi, sifatnya hanya menyampaikan dan yang disampaikan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pasti dari Nabi, barulah boleh menyampaikan walaupun satu ayat. Baliwani walau ayah, walaupun satu ayah. Ini pemahaman yang harus dipahami. Jadi bentuknya menyampaikan, ini ciri seorang muslim. Wanasiha, dan dia sampaikan hal tersebut sebagai nasihat untuk umat. Ini ciri yang harus kita jaga. Seorang menyampaikan sesuatu itu sifatnya nasihat bagi umat. bukan untuk membela dirinya dan bukan pula untuk mengokohkan dirinya, tetapi nasihat untuk umat. Sebagaimana kita senang untuk diri kita kebaikan, maka kita juga senang hal tersebut untuk yang lainnya. Nah, maka ini yang dilihat di jejak para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah. Mereka senantiasa memberi petunjuk, berlemah lembut kepada mereka. Dan terhadap orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang membuat kerancuan di dalam agama, maka para ulama tegas menjelaskan tentang kesalahan mereka sebagai nasihat bagi yang lainnya jangan sampai terjatuh, dan nasihat bagi orang yang bersalah supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Semuanya dibangun di atas dasar nasihat, ya. Dan jangan sampai diterjemah nasihat ini dengan penerjemahan yang kurang baik, kadang diterjemah dengan hujatan, diterjemah dengan kritikan, ya, diterjemah dengan cercaan ataupun kalimat-kalimat yang keluar dari kamus orang yang cengeng saja. Iya. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan nasihat untuk umat. Wajahada fillahi haqqo jihadi. Sifat beliau untuk nabi, beliau berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Beliau berjihad dengan segala jenis jihad dan segala mana jihad. Iya. Jihad dalam Islam punya beberapa mana. Ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad melawan syaitan, ada jihad melawan orang munafikin, dan ada jihad melawan orang kafir. Ini mana jihad secara umum. Mana jihad secara umum. Pembagian yang lain, ya, jihad itu ada jihad dengan lisan dan ada jihad dengan pedang. Nah, ada jihad dengan hujjah dan argumen dan tulisan, lisan. Ada jihad dengan pedang dan tombak. Ini dua jenis jihad. Dan disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan lain-lainnya, ini diantara dua jenis jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jihad yang paling afdal, kata beliau, adalah jihad dengan hujjah dan argumen. Sebab ini adalah jihadnya para nabi dan para rasul. Jihadnya para nabi dan para rasul. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَارِ. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dan dalam surah Al-Anbiya dan dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا. Dan janganlah kalian taat kepada orang yang kafir, dan jihadlah kalian menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Dua ayat ini, dua-duanya adalah ayat Makkiyah, turun di Mekah. Dan di Mekah waktu itu belum ada jihad dengan tangan. Yang ada hanyalah dengan jihad dengan argumen. Bersamaan dengan itu disifatkan dengan dua kriteria yang agung. Dikatakan sebagai jihad yang besar, dan dikatakan sebagai jihad yang sebenar-benarnya jihad. Karena itu, ini adalah sifatan bagi hukum jihad secara umum. Tetapi secara khusus, kadang ada kalanya jihad dengan pedang lebih utama daripada yang lainnya, ya, pada posisi-posisi dan keadaan tertentu sesuai dengan rincian kriteria.